Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmata'ala al-hadith al-hadi wa thamanun. Hadis yang ke-81. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idza taghawwatar arjulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibih wa la yatahaddatha fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Abdul Qattan wa huwa ma'lul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada dua orang laki-laki yang buang hajat, maka hendaklah keduanya saling menutup dirinya dari temannya dan jangan bercakap-cakap. Maka sungguhnya Allah murka atas yang demikian itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Hadis ini ma'lul, ada cacatnya. Fal yatawara ay fal yastaghfiya atau fal yastaghfi. Fal yastaghfi an ayunin nas. Falitawarah artinya hendaklah menutup diri dari pandangan orang lain. Yamkutu minal makti wahuwa asadul ghadab. Yamkutu itu diambil dari kata al-maktu, yakni kemurkaan atau kemarahan yang sangat. Nah, واختلف العلماء في درجة الحديث منهم من صححه كابن سكن وابن القطان ومنهم من ضعفه كابن حجر الأسقلاني وغيره. Qala Ibnu Hajar rahmata'ala huwa ma'lul. Hadis ini ma'lul. Wa qala Abu Dawud li'annahu min riwayati Ikrimah Ibni Ammar Al-Ajli Al-Yamani An Yahya ibn Abi Katsir faqad da'afa al-a'immah riwayat Ikrimah ibn Ammar an Yahya ibn Abi Katsir wa qalu mubtaribah. Para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Sebagian ada yang mensahihkannya seperti Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan, dan sebagian yang lain mendhaifkannya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmata'ala dan yang lain. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini ma'lul. Berkata Abu Dawud, karena di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ikrimah. Karena hadis ini diriwayatkan dari Ikrimah Ibnu Ammar Al-Ajali Al-Yamani dari Yahya Ibnu Katsir. Para ulama al-hadis mendhaifkan riwayat Ikrimah Ibnu Ammar dari Yahya Ibnu Katsir. Bahkan mereka mengatakan hadisnya mutarib, goncang. Karena hadis ini dhaif menurut penjelasan dari Ibnu Hajar dan Abu Dawud, maka kita tidak menggunakan hadis ini. Barakallahu. Adapun kandungan isinya sebagian sudah diwakili dari riwayat sebelumnya. Yakni wajib untuk menutup aurat dari orang lain ketika buang hajat. Adapun ngobrol ketika buang hajat, maka tidak ada riwayat yang sahih yang melarangnya. Namun meninggalkan lebih baik min babil adab. Nah, karena bab etika atau sopan santun. Jadi kalau buang hajat sambil ngobrol itu. Tadi kamu sudah nyuci belum? Wah, tapi kehujanan. Ini memang tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya, akan tapi menurut etika sopan santun dan kepantasan kurang layak ya. Nah, ngobrol sambil buang hajat. Taib, sehingga ditinggalkan untuk menjaga apa ini? Adab dan sopan santun. Barakofik. Taib. Adapun sifat al-maqtu atau al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala, ini memang adalah sifat yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dalilnya diambil dari riwayat-riwayat yang lain. Nah. Qala Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala al-hadits tsani wa tsamanun. Hadis yang ke-82. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yamassanna ahadukum dhakarahu bi yamini wa huwa yabul, wa la yatamassah min al-khala'i bi yamini wa la yatanaffas fil ina'i. Muttafaqun alaih, wallafdu li Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan sambil kencing, dan jangan sekali-kali mengusap kotoran buang hajatnya dengan tangan kanan, dan janganlah bernafas di dalam gelas. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan lafadznya milik Imam Muslim. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, an-nahyu an masid dhakari wal farji bil yumna khalal baul. Larangan memegang kemaluan atau farji dengan tangan kanan ketika kencing. Al-faidatu wasaniyah, faidah yang kedua, an-nahyu anil istijbar wal istinja bil yumna. Larangan istijbar dan istinja dengan tangan kanan. Istijbar membersihkan kotoran buang hajat dengan batu. Istinja menggunakan air. Nah, sama-sama dilarang menggunakan tangan kanan. Al-faidatu as-sadisah an-nahyu anit tanaffus fil ina. Larangan bernafas di dalam gelas. Inda syurbi, ketika minum. Kamu minum, ya. Gitu ya, nah. Jadi nafas yang dikeluarkan dari mulutnya dan hidungnya itu masuk ke dalam gelas itu, bercampur dengan air, nah, menyatu. Nah, ini dilarang, ya, karena membawa mudarat baik untuk yang minum atau orang lain yang minumnya, ya. Baik. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-inayatu bin-nadhafah. La siyama fil ma'kulat wal mashrubat. Memperhatikan kebersihan, khususnya dalam masalah makanan dan minuman. Jadi untuk makanan dan minuman, hendaknya diolah sebersih mungkin, disimpan di tempat sebersih mungkin, nah, dan digunakan sebersih mungkin dalam rangka menghindari madarat-madarat yang timbul jika makanan dan minuman dalam kondisi kotor. Faedah. Ikhtalaf al-ulama hal nahyu al-warid fil hadis litahrim aw litanzih. Para ulama berbeda pendapat, larangan yang disebutkan dalam hadis ini itu bersifat haram atau makruh tanzih. Ini sebaiknya dijauhi. Dhaba ad-dhahiriyah ila tahrim. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu lil-qaraha. Kelompok dhahiriyah berpendapat hukumnya haram. Sementara kelompok jumhur ulama berpendapat makruh. Nah, qala al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadith al-thalith wa thamanun, hadis yang ke-83. Kalau ada perselisihan, satunya bilang haram, satunya bilang makruh, maka prinsip kita ialah meninggalkan, ya. Nah, wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi ra'id aw baul aw an nastandiya bil yamin aw an nastandiya bi aqal min thalathati ahjar aw an nastandiya bi raji' aw adwin. Rawahu Muslim. Dari Salman, semoga Allah meridainya, ia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan melarang kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan, atau melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan melarang kita beristinja dengan kotoran atau tulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Raji' bi fathhi ra' wa kasri jim. Wa rauth. Nah, ini kotoran. Fihi fawaid. dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula an-nahyu an-istiqbalil qiblah asna'al bawl awil ghaid. Larangan menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Al-faedatu tsaniyah. An-nahyu anil istinja awil istijbar biyadil yumna. Larangan istinja atau istijmar dengan tangan kanan. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ketiga, an-nahyu anil istijmar bi aqalla min thalathati ahjar. Larangan istijmar dengan kurang dari 3 batu. Al-faidatu ar-rabi'ah. An-nahyu anil istijmar birraji'. Wal-admi. Larangan beristijmar dengan menggunakan kotoran atau tulang. Nah, sebagian ulama ada yang menjelaskan dengan mengambil riwayat-riwayat yang lain bahwa larangan istijmar dengan menggunakan kotoran itu karena kotoran itu adalah makanan hewan-hewan jelmaan jin. Adapun larangan beristijmar dengan menggunakan tulang karena tulang itu makanan bangsa jin. Nah, kalau binatang jelmaan jin makanya kotoran-kotoran, kalau jinnya sendiri makanya apa ini? Tulang. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-fa'idatu rabi'ah al-hadith al-hadith ar-rabi' wa thamanun al-hadith ar-rabi' wa thamanun, hadis yang ke-84. Walis sab'ah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala an fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bighaid wala baul walakin sarikhu aw gharibu. Diriwayatkan oleh Imam 7 dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-amru bitasyrik aw at-taghrib inda qada'il hajah. Di ahli Madinah wali man kanat kiblatuhu ala dalik, diperintah untuk menghadap ke timur atau ke barat ketika buang hajat. Ini ditujukan kepada penduduk Madinah dan yang kiblatnya sama dengan penduduk Madinah. Jadi supaya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, maka diperintah untuk menghadap ke timur atau menghadap ke barat bagi penduduk Madinah atau yang kiblatnya sama dengan penduduk Madinah. Tujuannya tadi agar ketika buang hajat tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah kalau kita justru malah apa ini, menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke apa ini, timur atau barat. Nah, ini supaya paham faedah ini. Nah ini ada tambahan. Apakah istijmar dengan kotoran bukan karena dia itu najis? Nah, di antaranya dia itu ridson, kotor, najis. Nah, dan ditambah lagi dengan faedah tadi, ya, termasuk makanan binatang-binatang jin. Nah, ini sebagai tambahan. Kenapa jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadis Qatadah itu makruh bukan haram, padahal asal larangan ialah haram? Nah, karena bab adab, kebanyakan bab-bab adab jumhur ulama membawa kepada pengertian apa ini, makruh tansih, ya. Nah, makanya kita sikapnya ialah meninggalkannya karena diperselisihkan antara keharaman dan apa ini, kemakruhannya. Allah Ta'ala bismillah. Al-fa'idatu asaniyah, fa'idah yang kedua. Ikhtalaf al-ulama fi mas'alat istiqbalil qiblah wa istidbariha asna'a qada'il hajah. Ikhtalaf al-ulama fi mas'alati istiqbalil qiblah wa istidbariha asna'a qada'il hajah. Ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Fadhahaba Ibnu Hazm ila tahrim mutlaqan fil fada' wal bunyan. Ibnu Hazm berpendapat haram secara mutlak, baik buang hajatnya di tempat terbuka atau di dalam bangunan. wa yarwi hadzal qaul an Abi Ayyub. Wa Mujahid wa Nahi wa Thawri wa Syekh Taqiyuddin wa Ibn Qayyim. Ibnu Hazm meriwayatkan pendapatnya ini dari Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakhi, Al-Thawri, Al-Syaikh Taqiyuddin, dan Ibnu Qayyim. Wadahaba ila jawazil istidbar mutlakan, Urwah ibnu Az-Zubair wa Rabi'ah wa Dawud. Ambal istiqbal fa haram. Ada juga yang berpendapat kalau membelakangi kiblat itu boleh secara mutlak. Pendapat ini ialah pendapat Urwah ibnu Az-Zubair, Rabi'ah, dan Dawud. Adapun kalau menghadap kiblat maka haram. Wadahaba ila tafsir wa huwa jawazu fil bina wa tahrimu fil fada. Al-a'immah Malik wa Syafi wa Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiyun an ibni Umar wa Syabi. Ada juga yang berpendapat dengan dirinci, yakni kalau di dalam bangunan boleh, kalau di tempat terbuka haram. Yang berpendapat demikian ialah para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan As-Sya'bi. Nah, baik. Warajjah hadzal qaul As-Sun'ani wa Al-Bassab. Pendapat ini dirajihkan oleh Imam As-Sun'ani dan Al-Bassam rahmataala. Taib wal ahsan tarku. Yang lebih baik tinggalkan. Nah, diperselisihkan boleh dan tidaknya menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, maka sebaiknya apa ini? Ditinggalkan. Nah. Ini tentang buang hajat, menghadap dan membelakangi kiblat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.